طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، segala pujinya milik Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita dengan segala kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali melanjutkan fikih ibadah berdasarkan madhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada kitab Thaharah. Jadi di sini sekedar review saja, apa sih Thaharah, definisinya apa sih? Siapa yang masih ingat? Oke, pengangkatan hadas atau status di mana hadas itu udah enggak ada lagi sama kita. Atau pembersihan dari khabath. Definisi tahur. Tahur itu apa? Suci dan mensucikan. Artinya? Ya, yeah. Bisa dipakai buat bersuci, baik bentuknya wudu atau ghusl. Kaidah fikih kapan terangkatnya hukum makruh? Ini kayaknya belum disinggung. Jadi kalau sesuatu itu dihukumi makruh hukumnya, maka sudah tidak makruh lagi kalau di situ ada kebutuhan. Sudah tidak makruh lagi kalau di situ ada kebutuhan, ada hajat. Kayak contohnya, misalnya kalau sholat itu ditutupin mulutnya begini, baik pakai masker ataupun pakai kain, pakai sapu tangan, pokoknya kalau sholat itu mulutnya itu harusnya dibuka. Apa hukum menutup mulut ketika sholat? Hukumnya makruh. Tetapi kalau ada hajat, misalnya kita lagi sakit atau kita nggak mau orang lain tertular, maka makruhnya udah hilang. Jadi kalau orang sholat pakai kayak gini, jangan langsung disalahin. Kenapa? Karena dia mungkin punya kebutuhan-kebutuhan tertentu. Baik. Apa itu mumazij? Mumazij apa? Mumazij artinya yang bisa larut. Yang bisa larut. Insyaallah kita udah sampai tohir. Kita juga udah singgung tentang perkataan atau kadar sedikit dan banyak. Maka insyaallah kita masuk kepada jenis air yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala ats-tsalitsu najisun yahrumu isti'maluhu mutlaqan wa huwa ma taghayyara bi najasatin fi ghairi mahali tathhir. Yang ketiga, jadi air yang pertama adalah tahur. Air yang kedua tahir. Air yang ketiga najis. Apa hukumnya? Hukumnya itu adalah haram untuk digunakan secara mutlak. Artinya mau digunain buat wudu, haram. Mau digunakan buat mencuci, haram. Mau digunain buat apa aja, yang namanya air najis, maka haram hukumnya untuk digunakan secara mutlak. Apa itu air najis? Di sini kata penulis, وَهُوَ مَا تَغَيَّرُ بِنَجَاسَةٍ فِي غَيْرِ مَحَلِ التَّطْهِيرِ. Jadi ya Allah, repot amat ya. Bentar ya. Subhanallah ilazim. Jadi pertama itu ada air yang namanya tahur. Itu udah jelas ya. Bisa dipakai buat bersuci atau taharah. Yang kedua, tahir. Taharah bisa enggak? Taharah enggak bisa. Tetapi digunain boleh apa enggak? Digunain boleh. Diminum juga? Boleh. Yang ketiga itu adalah najis. Yang ketiga, najis haram untuk digunakan secara mutlak. Apa itu najis? Air yang sifatnya itu najis, kata penulis, mata ghayyara bi najasatin fi mahalli tathhir. Fi ghairi mahalli tathhir. Jadi, air najis itu adalah air yang berubah. Sudah berubah. Kenapa bisa berubah? Karena ada najis. Karena ada zat yang sifatnya itu najis. Air yang sudah berubah karena ada benda yang sifatnya najis kecampur di situ, fi ghairi mahalli tathhir. Ini penting. Gimana kata penulis di sini? Adanya kapan itu air itu dihukumi najis? Ketika pada selain tempat permukaan. Artinya gini. Misalnya ini ada ubin. Di sini ada najis. Di sini ada najis ya. Terus kalau misalnya kita mau bersihin ubinnya, berarti kan kita siram pakai air dong. Kita siram pakai air. Seharusnya ketika air terkena najis, maka airnya bersifatnya najis. Berarti ubinnya dibersihin pakai air najis. Harusnya begitu kan? Berarti enggak boleh. Tetapi di sini kata penulis adalah air najis itu kapan dihukumi najis? Dihukumi najis kalau sudah keluar dari area pembersihan. Jadi ketika air ini disiram ke sini, ini masih suci. Gitu, masih bersih. Tapi nanti kalau dia udah ngalir dikit, keluar dari area pembersihan, ah inilah dia yang dihukumi sebagai najis. Makanya kalau misalnya di sini ada kotoran najis, kita siram, itu enggak dihukumi dengan air najis. Kapan air najisnya? Air najisnya nanti kalau udah jatuh. Air najisnya kalau sudah jatuh. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, air najis itu bukan cuma gara-gara berubah karena najis, tapi ada juga yang lain bentuknya. Di sini kata penulis rahimahullah, aulaqaha wa huwa yasir. Atau air itu, kalau ini kan sampai berubah. Berubah itu apa aja? Warna, rasa, aroma. Warna, rasa, aroma. Benar. Nah, kalau enggak berubah gimana Ustaz? Kalau enggak berubah dalam artian misalnya najisnya dikit gitu, setitik. Atau enggak ya seginilah. Tapi airnya itu sedikit. Kalau airnya sedikit, maka walaupun enggak berubah, maka tetap dihukumi sebagai najis. Kayak contoh misalnya ada mandi. Pipisnya dikit aja. Bak mandinya belum berubah jadi coklat atau jadi kuning, enggak. Tetapi karena ada pipis di situ, ya pipis orang dewasa gitu ya, maka bak mandinya tersebut dihukumi dengan sebagai air najis. Kenapa? Karena airnya sedikit. Sedikit itu berapa sih? Ember, satu bak, sedikit itu berapa? Segelas? Satu. Sedikit itu kurang dari dua kullah. Kurang dari dua kullah. Dua kullah kemarin udah kita bilang, ya sekitar 190 liter. 190 liter ini banyak nih. Jadi kalau cuma seukuran ember, seukuran bak mandi, di situ ada najis, walaupun nggak berubah, maka airnya dihukumi sebagai air najis. Kalau kolam renang gitu, yang gede, ada yang iseng tuh pipis di situ. Jangan ya. Najis nggak tuh air kolam renangnya? Nggak. Kenapa? Karena lebih dari dua kullah atau banyak. Atau banyak. Ada lagi gak? Karena lebih dari dua kullah atau banyak. Makanya kalau misalnya mau pipis di laut kek, mau buang air besar di laut kek, air laut gak bakal ada najisnya. Kenapa? Kadarnya itu banyak. Paham ya? Baik. Tapi kalau misalnya banyak, berubah gimana? Banyak nih Ustaz. Airnya sekolem nih. Kemasukan benda najis sampai berubah. Najis apa enggak? Kan banyak. Hah? Karena udah berubah. Kalau airnya sedikit kena najis enggak berubah? Najis karena sedikit. Gitu. Iya, jadi paham ya? Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, awlaqaha fi ghairihi wa huwa yasir wal jari karrakit. Wal jari karrakit artinya air yang mengalir sama air yang menggenang hukumnya sama. Hukumnya sama, mau mengalir kek, mau menggenang kek, hukumnya sama. Ya kalau sedikit ada najisnya ya berarti najis. Kalau misalnya banyak, ya berarti nggak najis. Kalau sampai berubah gara-gara najis, ya berarti juga najis. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wal jari karrakit wal kathir kullatan. Baru di sini disebutin. Tapi kita udah bahas ya, bahwa yang banyak itu adalah dua kullah. Yang banyak itu adalah dua kullah, ana rasa enggak perlu diulangi lagi, wa huma mi'atu ritlin wa sabatu artalin wa subu ritlin bi Dimashqi, yaitu sekitar 107,14 ritel. Ritel ini ya kayak ukuran lah. Kan ada yang namanya kilogram, ada yang sentimeter, ada yang liter, ada yang apa. Nah, ritel ini bahasa Arab, bukan liter ya. Ritel. Ritel ini sebuah ukuran 107,14 atau sekitar 190 liter. Nah, ini cuma wawasan aja. Wawasan aja. Walaupun nanti dalam prakteknya kita, ketika kita mau menghukumi air itu najis apa bukan, itu bukan diukur persenti ya. Ya kan ini najis apa bukan? Ukur dulu persenti. Kira atau enggak diukur berapa liter tuh? 1, 2, 3, enggak gitu. Tapi ini semua cuma sebagai supaya kita itu ada bayangan. Oh kalau banyak tuh segitu loh. Kalau banyak segitu. Tapi ntar kalau misalnya kurang-kurang tepat, beda-beda tipis, insya Allah yang kayak gini dimaafkan. Insya Allah yang kayak gini dimaafkan. Jadi kalau udah kolam renang gede, nah ini udah bilang ini airnya banyak. Atau enggak misalnya banjir gitu. Ya kan? Banjir. Boleh enggak wudu pakai air banjir? Kan coklat-coklat gitu kan? Boleh enggak? Air kan air banjir banyak apa sedikit? Banyak. Warnanya? Warnanya udah berubah. Jadi boleh enggak? Boleh. Hah? Siapa yang bilang boleh? Kenapa boleh? Karena banyak. Boleh ya boleh, kan gak najis. Karena gak najis? Iya. Kan coklat. Kan rada-rada gitu kan? Karena airnya mengalir. Lah kan ini mengalir sama mengenang? Sama. Sama aja hukumnya. Kalau gak ada air lagi. Jadi banjir. Ini lihat. Berubah karena najis. Air banjir, ya kan? Itu kan kecampur tanah. Tanah najis apa bukan? Bukan gitu. Tapi kalau udah nyampe ke sini, baunya udah bukan bau air lagi. Nah, itu jangan dipakai buat wudu. Tapi kalau misalnya dia masih air, masih mencair, udah bukan kayak limbah kayak gitu, ah ini berarti masih tahur. Baik. Ya. Jadi boleh enggak? Boleh. Tinggal kalau mau kumur-kumur resiko masing-masing. Jadi yang banyak itu adalah dua kullah, yang sedikit kurang dari dua kullah. Jadi pokoknya kalau kurang dari dua kullah, maka airnya disebut sebagai air yang sedikit. Paham ya? Insyaallah. Baik, yang berikutnya Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala faslun. Nah, kita masuk sebuah pasal baru. Pasal. Nah, kalau tadi itu tentang air, maka sekarang kita akan membahas sebuah masalah. Air itu biasanya ditaruh di mana sih? Ya, kalau zaman dulu, ditaruhnya kan di dalam bejana gitu kan. Di dalam bejana. Oleh karena itu kita harus tahu hukum bejana ini suci apa najis atau gimana? Karena kalau disimpan di tempat najis berarti airnya najis. Makanya dibahas oleh ahli fikih. Dibahas oleh para ulama. Faslun qala mu'allif rahimallahu taala kullu ina'in tahirin yubahu ittikhadhuhu wa isti'maluhu illa ay yakuna dhahaban aw fiddatan aw mudabbaban bi ahadihima. Hukum setiap bejana yang suci, setiap bejana yang suci, setiap bejana yang suci. Artinya kalau bejana yang najis, tapi kan kira-kira bejana itu dibuat pakai apaan sih? Kan gitu kan, pasti dibuat pakai sebuah atau materi yang suci, gak mungkin dibuat pakai yang najis. Jadi setiap kalau bejananya suci, maka boleh diambil. Boleh diambil dan digunakan. Loh Ustaz, emang bedanya apaan sih diambil dan digunakan? Kok pakai beda-beda begini kata-katanya? Kalau misalnya boleh diambil, itu artinya boleh dimiliki. Kalau digunakan ya berarti digunakan. Kayak contoh misalnya cincin emas. Boleh gak dimiliki? Cincin emas boleh nggak? Boleh. Tapi kalau digunakan sama suaminya nggak boleh. Jadi antara kepunyaan dengan penggunaan itu ada perbedaan. Sehingga dari sini nggak semua barang yang misalnya haram untuk digunakan berarti haram juga untuk dimiliki. Nggak semua. Oh ini kan haram. Saat kalau haram berarti nggak boleh dipunyai, nggak boleh dimiliki. Belum tentu. Ada barang-barang yang walaupun haram digunakan, tapi tetap boleh untuk dimiliki. Paham ya? Salah satunya adalah apa? Salah satunya itu adalah misalnya bejana dari emas. Baik. Maka setiap bejana yang suci boleh diambil dan digunakan. Kecuali, jadi hukum bejana itu adalah suci. Boleh dia. Boleh digunain, boleh dimiliki, kecuali apa? Kecuali yang terbuat dari emas. Kecuali yang terbuat dari emas atau perak atau terlapis oleh salah satu dari keduanya. Jadi yang semuanya bisa digunain. Tetapi kalau udah ada emas atau perak atau ada lapisan, nah ini udah gak boleh lagi digunain. Gak boleh digunain. Jadi kalau misalnya nyimpen air wudhu, ya ini mungkin orang-orang kaya gitu ya, nyimpen air wudhu bejananya tuh dari emas. Gak boleh tuh. Cangkir-cangkir dari emas ditaruh di air di situ digunain buat nampung air buat kita minum. Juga gak boleh. Kenapa? Karena terbuat dari emas. Hukumnya haram. Kenapa bu? Airnya enggak. Sama aja kayak kemarin kayak air nyolong gitu. Gitu. Hukumnya mungkin haram, tapi gitu. Ya, bisa dipakai. Emas, perak atau lapisan, kan ini cuma lapisan, Ustaz. Kalau cuma lapisan juga tetap haram. Juga tetap haram. Ada pengecualian enggak? Ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, lakin tubahu dhabbatun yasiratun min fiddatin lihajah. Kapan bolehnya? Maka di sini kata penulis ada 4 syarat. Yang pertama, dhabbatun. Dia cuma lapisan. Artinya bukan material utama. Lapisan, dhabbatun yasiratun. Kadarnya sedikit. Dhabbatun yasiratun min fiddatin, dari perak. karena adanya keperluan. Karena adanya keperluan. Nah, kalau yang kayak begini, empat-empatnya terpenuhi, maka boleh. Maka boleh. Lapisan, kadarnya sedikit, terbuatnya dari perak loh. Jadi kalau emas sudah nggak bisa. Terbuat dari perak. Kenapa sih pakai perak-perak segala? Ya karena ada kebutuhan. Kebutuhannya apa? Ya wallah alam. Gitu. Yang pasti bukan cuma wah biar hiasan atau biar kelihatan keren, biar gengsi, enggak gitu. Itu bukan kebutuhan namanya. Bukan kebutuhan. Contohnya misalnya kebutuhan gimana? Lagi buat ternyata materialnya habis, plastik habis atau kaca habis. Ya ini nambelnya gimana? Nambelnya cuma bisa pakai perak sedikit aja. Kalau enggak ditambal ya kalau enggak ditampel ntar gelasnya enggak jadi. Ah yang kayak gitu boleh. Kenapa? Adanya keperluan. Keperluan dibuatnya dari perak, jumlahnya sedikit dan lapisan. Paham? Lakin tubahu dhabbatun yasiratun min fiddatin li hajah wa man lam tu'lam najasatuhu. Jadi dah. Kemudian penulis bilang dan apa-apa yang tidak diketahui najisnya. Jadi ada lagi enggak, Bu? Apa masih bisa kelihatan? Enggak. Enggak ada ya? Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala dan apa-apa yang tidak diketahui kenajisannya. Jadi kenajisannya itu tidak diketahui. Tidak diketahui. Ada. Syukran barakallahu fiik. Jadi kenajisannya itu khair insyaallah. Jadi kenajisannya itu tidak diketahui. Artinya sesuatu itu kalau enggak diketahui najisnya, berarti hukumnya itu adalah suci. Gitu. Suci kalau enggak diketahui najisnya berarti suci. Oke. Di sini kata penulis rahimahullah taala dan apa-apa yang tidak diketahui kenajisannya baik dari itu bejana. Baik itu bejana ataupun pakaian dari orang-orang kafir sekalipun. Jadi baik itu bejana ataupun pakaian dari orang-orang kafir sekalipun, maka hukumnya itu adalah suci. Jadi kalau misalnya beli gelas made in China, beli baju made in China atau made in Rusia atau made in apapun dari negara-negara kufar, maka selama enggak diketahui najisnya, maka hukumnya suci. Ya kalau yang kafir aja suci, apalagi yang muslim. Gitu. Jadi kalau enggak ketahuan nih, mau gelas kek, mau pakaian kek, mau sajadah kek, mau karpet kek, kalau enggak diketahui najisnya, maka kembali ke hukum asal, maka hukumnya itu adalah suci. Jadi kalau misalnya sholat, wajib enggak pakai sajadah? Boleh enggak diubin? Boleh kan? Iya. Kenapa? Kan kotor Ustaz, bekas diinjek-injek. Banyak debu. Kan? Kan bukan najis. Gitu. Kan bukan najis. Tapi kalau misalnya udah kelihatan najisnya, ah itu enggak boleh. Harus dibersihin, harus disucikan, ikan dulu. Maka tentang masalah bejana ini udah selesai dan di sini kita ada pakaian juga sebagai tambahan supaya tahu gitu hukum asal sesuatu walaupun gimana kita juga harus adil. Jadi wah tapi kan buatan orang kafir ya tetap aja hukumnya suci gitu. Jadi kita jangan ngarang-ngarang. Permasalahan yang selanjutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala di sini. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wala yathuru jildu maitatin bidibag. Kulit bangkai gitu ya. Kulit dari hewan yang statusnya itu adalah bangkai. Walaupun disamak, disamak tahu ya? Disamak diapain sih? Kemarin habis kurban tuh. Disamak diapain? Hah? Dibisain kulitnya, terus kulitnya diapain? Dikeringin, dijemur gitu kan beberapa hari. Ada yang bilang minimal 2 malam. Makanya hari setelah hari lebaran, lebaran haji, sebutannya itu adalah hari tasyrik. Hari tasyrik itu secara bahasa hari ngejemur. Ngejemur apa? Ngejemur kulit, kulit hewan kurban. Nanti kalau udah dijemur, nah itu kulit bisa dimanfaatin. Loh kok bisa dimanfaatin? Di sini katanya kulit bangkai walaupun disamak itu tidak suci. Gimana nih? Di sini dibilang nih, dan proses samak tidak menyucikan kulit bangkai. Nah loh, kalau hewan kurban? Wah, Masya Allah, benar. Kalau hewan kurban bukan bangkai. Kenapa? Matinya itu gara-gara disembelih. Tapi kalau dia misalnya matinya itu bangkai, gak disembelih, ketabrak, udah tua, terus mati sendiri, ah itu bangkai itu. Maka kulit-kulit hewan yang kayak begini, walaupun disamak sekalipun kulitnya, maka gak bisa digunain. Jadi yang bisa digunain itu harus ada proses syar'inya, sehingga tidak lagi disebut sebagai bangkai. Tapi udah matinya itu adalah dari sembelihan. Kemudian yang selanjutnya, barakallahu fikum, dia bilang di sini, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa kullu ajza'iha najisah. Dan setiap potongan, potongan itu artinya anggota tubuh yang terlepas ya. Anggota tubuh yang terlepas dari apa? Dari bangkai. Potongan dari yang bangkai itu najis. Itu najisah illa sya'ron wa nahwa. Kecuali rambut atau yang semisal. Jadi kayak contoh misalnya ada bangkai kambing. Ada bangkai kambing. Bulunya? Bulunya gak apa-apa. Bulunya gak apa-apa ya. Bulunya doang loh. Gitu. Tapi yang lainnya itu najis. Kenapa? Karena bangkai. Tapi kalau udah habis disembelih, nah itu gak, udah gak najis lagi. Ya kan, mau di, kita apain kek, mau dielus-elus, terserah, mau dikulitin sekalian. Maka yang seperti ini bukan kita lagi berpegangan atau memproses daging najis, enggak. Gitu. Jadi harus dibedakan mana yang statusnya bangkai, mana yang memang hewan-hewan sembelihan. Setiap dari potongan bangkai adalah najis, kecuali rambut atau yang semisal. Kecuali rambut atau yang semisal, karena enggak semua binatang itu punya rambut gitu ya. Ada yang cuma punya bulu, ada yang cuma punya kulit. Kulitnya yang apa sih, bulunya cuma tipis begitu. Nah itu yang, pokoknya yang modelnya rambut, nah itu suci. Dan apa yang terpotong dari yang hidup, itu kan kalau misalnya yang terpotong dari bangkai. Tetapi wal munfasilu min hayyin kamaitatihi. Potongan dari yang hidup, potongan dari yang hidup, kamaitatihi, maka hukumnya itu seperti bangkainya. Hukumnya seperti bangkainya. Bangkainya. Potongan dari yang hidup. Kayak contoh misalnya kambing, apa ya, kakinya putus. Kakinya putus, kambingnya masih hidup, cuma kakinya satu lepas. Kambingnya suci atau enggak? Apa najis? Kambingnya masih hidup, cuman ketabrak, kakinya lepas. Kakinya lepas, tapi kambing ini masih hidup. Kambingnya suci atau najis? Suci. Suci. Potongan kakinya? Najis. Seperti mayatnya kambing. Mayat kambing hukumnya? Najis. Ya kan, kita lagi main di empang. Ternyata ketemu buntut ikan. Buntut ikan, ya potongan ikannya sih masih hidup. Cuma buntutnya nih kayaknya tinggal di sini nih. Wallahu a'lam dia habis kenapa? Apa hukumnya? Ikannya suci atau enggak? Ikannya suci. Ah, buntutnya? Suci kenapa? Karena bangkai ikan hukumnya suci. Jadi hukumnya itu sesuai dengan bangkainya. Ya kan, ada orang kecelakaan. Jarinya lepas. Allah yahfad deh. Jarinya lepas, apa hukum jarinya? Hukum jarinya apa nih? Ada orang gitu kan. Ternyata dia kecelakaan, subhanallah jarinya lepas. Jempolnya, Allah yahfad, mudah-mudahan enggak ada dia dari kita ya. Jempolnya lepas. Nah, ini potongan jempol ini suci atau najis? Najis. Kok kenapa najis? Hah? Yang benar nih. Potongan jempol loh. Potongan jempol orangnya masih hidup, cuma jarinya tinggal 4. Atau potongan jempol suci atau najis? Kalau orangnya suci kan? Nah, jempolnya yang udah kepotong suci. Kenapa? Hah? Karena ya manusia pun kalau udah mati kalau kita sebut bangkainya manusia itu suci. Makanya di sini penting hukumnya itu seperti hukum bangkainya. Jadi penulis nggak bilang hukumnya haram, enggak. Karena ada potongan-potongan yang walaupun dia bangkai, tetapi bangkainya itu hukumnya suci. Seperti ikan, belalang, terus manusia, cicak. Gimana cicak? Cicak nih, buntutnya tuh lepas. Buntutnya lepas tuh cicak. Gimana? Buntutnya najis atau suci? Bangkai cicak hukumnya apaan? Hewan yang kalau misalnya gak berdarah, artinya kalau misalnya disembelih gak ngalir darahnya, itu hukumnya suci. Hukumnya suci. Jadi yang bangkai yang itu kalau misalnya darahnya itu mengalir, ya tetap aja geli gitu ya. Cuma kita lagi ngomongin masalah hukum syar'i gitu. Jadi walaupun kita geli, ya tetapi hukum syar'inya tetap bukan najis. Baik. Faslun. Nah, terakhir pasal pembahasan kita malam-malam ini. Pasal. Qala al-muallif rahimahullahu taala al-istinja'u wajibun min kulli kharijin illa ar-riha wa at-tahira wa ghayra mulawwith. Pasal istinja itu wajib. Istinja itu apa sih? Istinja itu apa? Istinja apa? Bukan. Masa kalau buang air besar itu wajib? Istinja itu cebok. Gitu. Jadi bahasa kasarnya itu cebok. Tetapi bahasa lengkapnya dari istinja itu adalah cebok pakai air yang suci. Yang apa nih? Cebok pakai air yang bersih. Bersihnya tohir apa tohur? Jadi balik lagi, istinja secara lengkap itu adalah cebok pakai air yang tohur ataupun yang menggantikan air. Kayak contoh misalnya pakai tisu atau batu. Nah, ini namanya istinja. Gitu. Jadi kalau misalnya pakai air tohir, Nggak bisa, gitu. Bukan istinja namanya. Eh? Jadi di sini penulis bilang al istinja wajibun min kulli kharijin illa riha wa tahira wa ghaira mulawih. Istinja itu wajib hukumnya. Kapan itu istinja itu wajib hukumnya? Untuk apa? Untuk segala sesuatu yang keluar. Segala sesuatu yang keluar. Apa aja yang keluar, maka hukumnya istinjanya itu adalah wajib. Kecuali, maka di sini ada pengecualian. Ada pengecualian, yang pertama itu adalah illar riha, angin. Ya dalam bahasa kita misalnya, mohon maaf buang angin gitu, atau kentut, wajib gak istinja? Wajib gak istinja? Tapi bukan berarti boleh ngelakuin ini diam-diam loh. Menjauh aja, jangan ganggu orang lain. Ya. Jadi angin walaupun keluar bukan dia enggak wajib istinja. Jadi yang pertama, kalau yang keluarnya angin. Yang kedua, yang keluarnya itu benda suci. Enggak apa-apa deh nih. Benda suci, contohnya apaan? Contoh misalnya orang yang berpenyakit keluarnya itu batu. Bisa keluarnya batu. Ya kan? Kencingnya kencing batu. Atau buang airnya itu buang air batu. Jadi kalau batunya itu bersih, enggak ada jejak-jejak najisnya, maka dia enggak wajib istinja. Jadi yang pertama angin, yang kedua ini adalah benda suci. Dan yang ketiga, ini adalah segala sesuatu yang bukan mencemari. Yang bukan mencemar. Artinya kalau misalnya air kecil atau air besar, itu sifatnya itu dia mencemar. Mencemarkan tempat gitu. Ya kan kalau misalnya angin. Angin itu mencemari gak sih? Mencemari sebenarnya cuma... mencemari ini perasaan kita aja gitu. Tetapi secara yang dilihat oleh mata gitu, air yang dianginin nih nggak berubah, nggak berubah kan? Ya begitu-begitu aja, ya kan? Tapi kalau misalnya air kecampur air besar, apa? Mohon maaf, misalnya air seni atau misalnya air besar, maka itu mencemari. Tapi kalau misalnya nggak mencemari, maka dia nggak wajib istinja, nggak wajib istinja. Artinya di sini berarti istinja itu wajib untuk setiap najis yang keluar dan sifatnya itu adalah mencemarkan tempat, mencemarkan tempat. Maka kalau yang kayak gini maka dia wajib istinja atau cebok dengan air yang tahur atau yang menggantikan hukumnya seperti dengan tisu atau batu. Terakhir, kemudian kita masuk kepada sunnah-sunnah masuk ke dalam tempat buang hajat. Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa sunnah inda dukhin qawlu bismillahi allahumma inni a'udhu bika minal khubti wal khaba'ith. Jadi sunnah itu kalau misalnya mau masuk kamar mandi, ya rata-rata kita udah tahu ya, apa doanya? Bismillah, allahumma inni a'udhu bika minal khubti wal khaba'ith. Dan ketika keluar, apa bacanya? Gufranaka. Tapi di sini kata penulis ditambahin gufranaka alhamdulillahilladzi adhaba annil adza wa afani. Gitu. Nah, ini zikir-zikir ketika mau masuk dan juga nanti keluar. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita bahas tentang sunnah-sunnah ketika masuk ke kamar mandi. Nah, di sini ada penting misalnya kita sebagian orang bilang gufronaka doang Ustaz. Yang lainnya enggak usah dibaca. Enggak apa-apa. Kalau misalnya enggak mau dibaca, enggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya mau dibaca, maka ini lebih baik. Tahu dari mana Ustaz lebih baik? Karena kitab-kitab fikih selalu mencantumkan doa ini. Gufronaka alhamdulillahilladzi anil adza wa afani. Jadi dicantum-cantumin. Ah, tapi katanya enggak sahih, Ustaz. Iya, memang hadisnya enggak sahih. Tetapi dalam memahami agama itu bukan cuma dari hadis doang, tetapi ada dari kebiasaannya para ulama. Kebiasaannya para ulama itu adalah ketika keluar dari kamar mandi, dia bacanya lengkap. Dia bacanya lengkap. Oleh karena itu, salah satu ulama seperti Ibnu Qasim, itu dia bilang, membaca Alhamdulillahilladzi dan seterusnya, itu tidak ada perselisihkan bahwa bacaan itu adalah disyariatkan. Bacaannya disyariatkan, disyariatkan untuk baca. Ada perselisihan enggak? Enggak ada perselisihan. Disyariatkan, baca boleh. Baca bagus, enggak dibaca ya udah. Gitu. Jadi enggak ada perselisihan. Jadi kalau nanti datang ada teman kita dia enggak baca, ya udah enggak apa-apa. Terus yang masalah gimana? Yang masalah kalau tiba-tiba dia nyalahin. Kalau dia nyalahin, berarti dia nyalahin yang buat kurikulum. Boleh enggak nyalahin yang buat kurikulum? Boleh kalau sama-sama pembuat kurikulum. Tapi kalau misalnya masih murid, kelas 1 SD, belum tahu apa-apa, udah pengen nyalahin yang buat kurikulum, ah ini udah, kita udah tahu aja, oh kadar keilmuannya cuma segitu doang. Udah kita sabar aja, mau dibilang apa aja ya udah terserah. Cuman kita tahu bahwa, ya anak baru mau nyalahin orang yang buat kurikulum. Udah ya begitu. Tapi kalau nggak disalahin gimana? Kalau nggak disalahin nggak apa-apa, santai aja. Dia nggak baca satunya udah nggak apa-apa. Kita juga nggak harus maksa gitu ya. Kok nggak baca? Ah ini juga jangan. Gitu. Artinya ya udah mau baca bagus, nggak dibaca ya udah. Baik, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang sunnah-sunnah dalam buang hajat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Wallahu a'lam bishawab.